Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dengan membaca dan mentala'ah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dhikri hali asyrafil bariyah karya Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bait yang ke-42. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala akmala fil aula salatal hadari mim ba'di ma jamma'a fasma' khabari. Nabi ma akmala menyempurnakan, menggenapkan fil aula atau fil ula di tahun yang pertama salat al hadar, salat ketika tidak bepergian, mim ba'di ma setelah Nabi jamaah melakukan salat Jumat, fasma maka dengarkanlah, maka dengarlah khobari beritaku. Qala syarih hafizallahu ta'ala wa wafaqahu, artinya di tahun yang pertama dari hijrahnya Nabi sallallahu wasallamu alaih, Nabi menggenapkan salat al-hadar, salat ketika tidak bepergian. Ukmilat maka disempurnakanlah salatul hadari, salat ketika tidak bepergian. Fasaratid dhuhr maka jadilah salat dhuhr itu 4 rakaat, salat asar 4 rakaat dan salat isya 4 rakaat. Fa fi sahihain dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Ibu da Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan furidatis salatul raka'atain, pada awalnya salat itu diwajibkan semuanya 2 rakaat. Ya, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib sejak awal 3 rakaat, salat isya 2 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka fafuridat arba'an, maka diwajibkan 4 rakaat untuk zuhur, asar dan isya. Sedangkan salat ketika safar dibiarkan alal ula sebagaimana dahulu. Artinya salat jadilah salat yang 2 rakaat yaitu dhuhr, asar dan isya menjadi 4 rakaat. Bepergian dan tetap ketika bepergian tetap menjadi 2 rakaat. Alamahi alaih sebagaimana keadaan sebelumnya qabla al-hijrati sebelum hijrah. Mim ba'di ma jamma'a setelah Nabi melakukan salat Jumat, artinya sunnah salatnya Nabi alaihi salatu wasalam al-jum'ata salat Jumat, innamakana hanyalah di Madinah setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Wa qabla ayu hajira ilaihi, dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, salat Jumat telah ditegakkan di Madinah. Fasma' khobari, maka dengarlah beritaku, yaitu dengar, fahmin dalam makna, dalam pengertian memahami dan menerima. Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala mengatakan, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtahala berangkat min Quba, meninggalkan Quba, dan Nabi mengendarai unta betina beliau yang disebut dengan Qoswa, dan itu pada hari Jumat, maka Nabi menjumpai waktu zawal. Zawal adalah gesernya matahari ke barat ketika beliau ada di perkampungan Bani Salim ibn Auf. Lantas Nabi salat bi artinya jadi imam. Salat jadi imam bersama kaum muslimin salat Jumat unaka di sana di satu lembah yang disebut dengan sebutan Wadi Ronuna. Fakanat maka adalah salat Jumat ini adalah salat Jumat pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muslimin bersama kaum muslimin di Madinah. Atau salat Jumat yang pertama secara mutlak. Ya, artinya tanpa dikaitkan dengan di Madinah atau yang lainnya. Karena Nabi wallahu a'lam tidaklah memungkinkan Nabi dan para sahabat di Mekah untuk kumpul sehingga menegakkan salat Jumat yang memiliki khutbah dan i'lanin bi mau'idhatin dan nasihat yang terang-terangan. Pemadzaka dan tidaklah hal tersebut tidak mungkin bagi Nabi mengerjakan salat Jumat di Mekah ila li syiddati mukhalafatil musyrikin, karena demikian kerasnya ya perselisihan atau tindakan pelanggaran orang-orang musyrik dan gangguan mereka iyahu kepada Nabi ya, atau gangguan orang musyrik kepada Nabi, mukhalafah di sini berarti menyelisihi, tidak cocok ya, sangat keras ketidakcocokan orang-orang musyrik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bait yang ke-43, qala an-nazimu rahimallahu taala thumma bana al-masjida fi Quba'i wa masjid al-Madinatil Gharai. Kemudian Nabi membangun masjid di Quba dan masjid Madinah yang bercahaya. Yang dimaksud dengan masjid Quba adalah ai al-masjid al-ma'ruf. Kemudian Nabi membangun masjid, yaitu masjid yang telah dikenal di Quba, satu tempat yang telah diketahui, dan dia terletak di sebelah selatan Masjid Nabawi, kurang lebih 6 kilo dari Masjid Nabawi. Maka hal yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika tiba di tempat tersebut, dan Nabi telah singgah di kampung Bani Amr ibn Auf, Nabi membangun Masjid Quba yang penuh dengan barokah. Wahada yadullu, maka ini menunjukkan bahasanya kewajiban yang pertama, masjid adalah hal pertama yang diperhatikan oleh seorang muslim. Wa idza sakana fi mantiqatin, maka jika ya dia tinggal di satu tempat, karena adalah masjid itu urutan pertama yang sepatutnya diperhatikan. Di manakah letak masjid, di manakah masjid terdekat, atau bahkan ya, ketika mau menentukan tempat domisili, saya cari tempat yang tidak begitu jauh dari masjid, akses ke masjid mudah, akses ke masjid dekat. Nah, itu yang hendaknya jadi prioritas. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan di kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, walamma halla arikabun nabawi bil Madinah, dan tatkala ya, Nabi melepas arikab an-nabawi, pelana Nabi, pelana unta Nabi dilepas, artinya Nabi telah tiba dari safarnya, maka adalah singgahnya Nabi pertama kali biah di Madinah itu di kampung Bani Amr ibn Auf, dan itu adalah sama dengan Quba. Fa aqama biha, maka Nabi tinggal di Quba. Aksar makila, pendapat yang makila itu pendapat yang ada, aksar yang paling banyak, versi atau yang paling lama, ada banyak pendapat. Nah, menurut pendapat menurut satu pendapat yang paling lama mengatakan kalau Nabi singgah di Quba selama 22 hari. Wakilah pendapat yang lainnya mengatakan 18 hari. Pendapat yang ketiga mengatakan 10 sekian hari. Musa ibn Uqbah berpendapat cuma 3 hari saja. Namun yang populer yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya, bahasanya Nabi SAW aqama fihim, tinggal di Quba, tinggal di tengah-tengah Bani Amr ibn Auf di Quba, sejak dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Dan Nabi telah meletakkan pondasi atau dasar di jangka waktu yang diperselisihkan ini kadarnya, ada yang bilang tadi yang paling lama 22 hari, ada yang paling sedikit 3 hari. Nabi bangun Masjid Quba wa masjidun syarifun, jadi adalah masjid yang mulia, fadilun yang unggul. Nazala fihi, turun tentang masjid ini firman Allah Ta'ala, la masjidun usisa ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun di atas pondasi taqwa sejak hari pertama kalinya adalah masjid yang paling berhak engkau sholat di dalamnya. Fihi, di sana terdapat sejumlah orang yang suka untuk ayat at-tahar, bersuci, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Kata Ibnu Katsir, sebagaimana telah kami bahas fi takri dzalika, menjelaskan hal tersebut dalam tafsir, itu tafsir Ibnu Katsir. Fadzakarna al-hadits alladzi fi sahih Muslim, dan telah kami sebutkan hadis yang ada dalam sahih Muslim yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan masjid usisa ala taqwa di At-Taubah 108 dalam masjid Madinah, wal jawabu anhu, dan telah kami sampaikan jawaban dan penjelasan untuk penjelasan maksud dari hadis ini. Ya. Kita lihat tafsirnya dari Al-Mukhtasar fi Tafsir untuk surat At-Taubah ayat ke-108. Jadi di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan fa inna masjid Quba, maka masjid Quba, jadi maka sebagaimana kata Ibnu Katsir, masjid usisa ala taqwa itu masjid Quba. Alladzi usisa awala ma usisa, yang didirikan di awal pertama kali didirikan di atas asas taqwa, itu adalah aula masjid yang paling layak bi antusalliya fihi, untuk ya, engkau wahai Nabi sholat di dalamnya dibandingkan masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik yang dibangun di atas asas kekafiran. Karena di masjid Quba terdapat sejumlah orang yang suka untuk bersuci dari hadas wal akhbas dan najis dengan air, dan bersuci dari maksiat dengan bertobat dan istighfar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersuci, baik bersuci dari hadas wal akhbas, dari hadas dan najis, demikian juga bersuci dari dosa. Kemudian wa masjid al-Madinah til-gharai, dan masjid Madinah al-gharai yang bercahaya, artinya Nabi SAW membangun masjid Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam istara makanahu, membeli tanah yang menjadi tempat masjid Madinah. Wa kana marbatan litamrin, jadi adalah marbat, marbat adalah tempat untuk menjemur korma, yang dimiliki oleh Suhail dan Sahal, dua dua anak yatim yang diasuh oleh As'ad ibn Zurarah. Dan adalah barokat menderum atau berhenti unta Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Fabanal masjid fi dzalikal makan, maka Nabi membangun masjid di tempat itu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ja'a, sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari, yang kulum ma'ahul labina, ikut angkut-angkut batu bata, ma'ahum bersama para sahabat, Nabi yusyarikuhum, bersama-sama dengan para sahabat, fi bunyanihi, membangun masjid Nabawi. Wa kana yakuluna, dan para sahabat mengatakan ketika gotong royong bangun masjid Nabawi, ya, mereka gotong royong sambil mengatakan, Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya pahala atau balasan sesungguhnya adalah balasan akhirat. Ya Allah, sayangilah ansar dan muhajirah. Kemudian qala nazimu ya rahimallahu ta'ala, thumma bana min haulihi masakinah, thumma ata min ba'du fi hadhi as-sanah aqallu min nisfil ladina safaru ila biladil hubsi hina hajaru. Dan Nabi membangun di sekitar Masjid Nabawi masakinah, rumah-rumah Nabi. Kemudian thumma datang, kemudian datang min ba'du setelah itu, fi hadhi sanah, di tahun ini, kurang dari setengahnya orang-orang yang bersafar ke negeri Habasyah ketika mereka berhijrah. Ya, penjelasannya, kemudian Nabi SAW membangun min haulihi, di sekitar Masjid Nabawi, masakinah, tempat-tempat tinggal Nabi, yaitu tempat tinggal untuk Saudah, kemudian tempat tinggal yang lain untuk Aisyah radhiallahu anha, istiqdadan, ya, ketika itu ya, beliau perlu menyiapkan dua rumah. Istiqdadan untuk persiapan lil bina'i biha, untuk satu rumah dengan Aisyah. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, setiap ada kebutuhan baru untuk tempat tinggal atau rumah yang baru bagi istri Nabi yang baru, Nabi bangun rumah tersebut mulasiqan, nempel dengan masjid beliau shallallahu wasallamu alaihi. Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, tidak sampai kabar kepada kami bahasanya Nabi membangun untuk beliau langsung 9 rumah ketika beliau membangun masjid. Dan aku pun tidaklah menyangka Nabi melakukan hal demikian. Inna makana yuridu, namun yang Nabi inginkan hanyalah satu rumah saja untuk Saudah Ummul Mukminin radhiallahu anha. Thumma, kemudian Nabi tidaklah memerlukan rumah yang lain sampai Nabi bana li Aisyata, satu rumah dengan Aisyah di bulan Syawal tahun kedua. Sehingga nampaknya Nabi SAW membangun rumah-rumahnya itu fi awqatin mukhtalifatin, di waktu yang berbeda-beda. Setelah ada istri baru, barulah Nabi bangun rumah baru. Tidak begitu datang sampai selesai bangunan masjid, kemudian langsung bangun 9 rumah. Ini, seakan-akan Nabi tahu masa depan nanti ada 9 istri. Tidak demikian. Namun setiap ada kebutuhan baru, maka bangun bangunan baru. Wahia, dan rumah Nabi itu rumah yang mutawaddi'ah, sederhana, bahkan sederhana sekali. Terdapat dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhari dari Daud Ibn Qais, beliau mengatakan, aku melihat kamar-kamar, yaitu rumah-rumah Nabi itu, mencari di nakhli, dari pelepah kurma, murosyah yang ditutupi, min kharijin, dari luar, bimusyuhis sya'ar, dengan kulit. Wa adhunu, dan aku berprasangka bahasanya lebar rumah dari pintu kamar ila babil bait, sampai pintu kamar di dalam itu nahwan kurang lebih cuma 6 atau 7 hasta. Dan aku perkirakan al-bait ad-dakhil, kamar yang ada di dalam rumah itu 10 hasta. Dan aku menyangka bahasanya sumkahu baina thaman wa sab' au sumkahu, artinya irtifa', tinggi rumah Nabi, perkiraanku antara 8 atau 7 hasta atau nahwa dzalika, semacam itu. Tadi ada kata-kata musuh, ya, bentuk jamak dari mishun, artinya al-kisa'u min sya'rin, yaitu kain dari kulit. Sama sya'ar, kulit. Ini berarti dasarkan hal ini rumah Nabi itu dindingnya pelepah kurma. Ya, kemudian ditutupi dari luar, ya, dindingnya dari kulit. Ya, Mbak, tiangnya dari pelepah kurma, ya, atau kerangkanya dari pelepah kurma, kemudian dindingnya itu dari kulit. Kemudian setelah masuk rumah ada kamar. Nah, panjang antara al-bait, al-bait itu di sini maknanya kamar. Kamar tidur. Dari kata-kata bata yabitu, tempat tidur di waktu malam. Maka ardul bait, ya, jarak antara atau lebar antara kamar di dalam dengan pintu rumah, hujrah di sini artinya rumah. Min babil hujrah, dari pintu rumah ila babil bait sampai pintu kamar kurang lebih cuma 6 atau 7 hasta. Kemudian tingginya, tinggi rumah Nabi itu cuma 8 atau 7 hasta. Dan yang namanya zira atau hasta itu dari ujung jari tengah sampai siku. Ahziru qaddarah bitakhmim, qaddar bil hadis, memperkirakan pakai perasaan. Nah, kemudian summa ata min ba'du fi hadhihi sanah, kemudian datanglah di tahun ini dari kalangan muhajirin kurang dari setengahnya orang-orang yang bepergian, aqal kurang dari setengahnya para sahabat yang hijrah-hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Nah, di mana jumlah mereka yang hijrah ke Habasyah itu 80 sekian laki-laki dan 18 perempuan. Nah, setengah dari itu. As-Sali di Subulul Huda mengatakan, maka para muhajirin mereka tinggal di negeri Habasyah, ya, bersama Raja Najasyi dalam fi ahsani jiwar, dalam perlindungan yang terbaik. Ya, Abdullah bin Mas'ud tergesa-gesa kembali ke Mekah. Falamma makatat, kala kaum muslimin mendengar hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka kembalilah di antara mereka 33 laki-laki dan 18 perempuan kembali ke, ya, kembali nyusul Nabi ke Madinah. Artinya yang kembali itu ada 33 laki-laki dan 8 dan dari perempuan samani 8 perempuan. Fa hadza aqallu, maka ini kurang dari setengah total laki-laki dan perempuan yang hijrah ke Habasyah. Ya, jadi setelah kita baca penjelasan Syekh Abdul Razzaq, kita lanjutkan dengan membaca penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu. Lama farra an-nadhim rahimallahu, setelah an-nadhim penulis nadhim menyelesaikan peristiwa-peristiwa sirah nabawiyah di Mekah, sar'a mulailah bila menyebutkan peristiwa-peristiwa sirah nabawiyah di Madinah secara urut berdasarkan tahun keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Wabtada'a dhalika, dan Nabi mulai hal itu dengan peristiwa-peristiwa pada tahun pertama. Beliau sebutkan 10 peristiwa. Peristiwa yang pertama, penggenapan sholat ketika di rumah, rubaiyah menjadi 4 rakaat. Karena sholat itu diwajibkan pertama kali 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian disempurnakanlah sholat hadar, sholat ketika di rumah, karubaiyah menjadi 4 rakaat untuk duhur, asar, dan isya. Semuanya 4 rakaat. Wa kana dzalika, dan hal tersebut terjadi pada tahun pertama hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua adalah salat Jumat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna, makasihnya Nabi tatkala tiba di Madinah, Nabi jumpai penduduk Madinah menyambut mereka. Maka Nabi tinggal di Quba dari hari Senin alladzi warada fihi, yang Nabi tiba atau datang di Quba sampai hari Jumat. Summa in ba'atsa, kemudian Nabi bangkit atau berdiri dari Quba menuju Madinah. Fa adrakahu, maka Nabi waktu zawal yaitu waktu duhur, matahari geser ke barat, menjumpai Nabi di kampung Bani Salim ibn Auf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di kampung tersebut dan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Inilah sholat Jumat pertama yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sholat Jumat Nabi di kampung Bani Salim ibn Auf yang merupakan salah satu kabilah Ansar. Peristiwa yang ketiga, membangun masjid Quba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di awal bila tiba di Quba, dan Quba adalah kampung Bani Amr ibn Auf, salah satu kabilah Ansar. Nabi tinggal di sana selama beberapa waktu lamanya. Wa ahsanul aqwal, pendapat yang paling bagus menurut para ahli sejarah, Nabi tinggal di Quba dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi di Syekh Abdul Razak itu dikatakan sebagai pendapat yang masyhur. Ya. Wa ashar ma dzakara Ibnu Ishaq wa ghairuhu. Ya. Di sini beliau disebut oleh Syekh Shalih Utsaimin sebagai pendapat yang terbaik. Jadi wa fi tilkal muddah, dan selama jangka waktu tersebut Nabi membangun Masjid Quba, dan Masjid Quba adalah masjid pertama banahun nabiyyu, itu kurang alif itu, ba non alif perhu. Masjid yang pertama kali Nabi bangun setelah hijrah beliau. Peristiwa yang keempat, membangun masjid Madinah An-Nabawiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai dari Quba, kemudian beliau meninggalkan rumah-rumah kampung Bani Amr ibn Auf dan salat Jumat di perkampungan Bani Salim ibn Auf, beliau qasada bermaksud pergi ke Madinah. Sampai unta beliau, unta betina beliau yang namanya Qaswa, menderum atau duduk dekat dengan rumahnya Abu Ayyub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjidnya di Mi'bar. Mi'bar Tamrin, tempat jemur kurma milik dua anak yatim di kampung As'ad ibn Zurarah. Fathamanahum, Nabi memberikan bayaran harga tanah tersebut kepada mereka. Thumma sar'a an-nabiyyu, kemudian mulailah Nabi dan para sahabat membangun masjid. Itulah masjid yang kedua yang dibangun oleh Nabi SAW. Dan jangka waktu pembangunan Masjid Nabawi itu hanya selama 12 hari. Nabi SAW membangunnya minal labin, dari batu bata, berarti temboknya batu bata, wal jarid, dan dari pelepah kurma. Dan masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ikut berperan serta membangunnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya jasa pembangunannya ada tiga masjid. Yang pertama masjid Ka'bah di peristiwa yang telah disebutkan sebelum diutusnya Nabi SAW. Ketika Nabi berumur 35 tahun ketika itu. Kemudian Masjid Quba, kemudian Masjid Madinah, itulah Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa yang kelima adalah membangun rumah untuk para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lama setelah membangun Masjid Nabi, Nabi membangun rumah istrinya. Dan istri Nabi ketika itu baru dua orang, yaitu Saudah Radul Anha, yang datang dari Mekah, dan yang kedua Aisyah radhiallahu anha yang aradat dukhula biha, Nabi ingin sekamar atau serumah dengannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membangun rumah-rumah istri beliau seluruhnya sekaligus, namun Nabi membangun bihasa bi sesuai dengan mastajadda min dukhulihi bihinna. Sesuai dengan istajadah yang baru dari kumpulnya Nabi dengan mereka. Demikian disampaikan oleh Al-Dhahabi di Bulbul Raud dan dinukil oleh As-Salihi di Subul Huda wa Rasyad. Maka fama yutawaham, maka anggapan bahwasanya pembangunan rumah-rumahnya masjid Nabi itu sekaligus, faghalaton fi naqli sirah, adalah sebuah kesalahan dalam menukil sirah sirah Nabi, sirah Nabawiyah. Kemudian peristiwa yang keenam, kembalinya sekelompok dari muhajirin, mereka kurang dari setengah yang safar, maka yang kembali bergabung dengan Nabi ada 33 laki-laki dan 8 perempuan. Sampai kepada mereka bahwa penduduk Mekah masuk Islam karena faraja mereka kembali ke Mekah karena mereka mengira berita itu berita yang benar. Sumakana, kemudian di antara mereka ada yang hijrah kali yang kedua fi Syawal, di bulan Syawal min tilkasana, di tahun tersebut, setelah jelas bagi mereka bohongnya berita yang sampai kepada mereka. Dan selama menunggu rumah Nabi itu jadi, Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan lamanya. Bagaimana yang saya dapatkan di Is'adul Bariyah bi syarhil khulasa al-bahiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiallahu anhu sab'ata ashhurin. Selama 7 bulan sampai selesai pembangunan masjid Nabi dan rumah Nabi, barulah Nabi pindah ke rumahnya. Ya, tentang Masjid Nabi. Ya, tentang Masjid Nabi tadi disampaikan, kalau Masjid Nabi itu di tanah tempat untuk menjemur kurma. Ini milik dua orang yatim yang diasuh oleh As'ad ibn Zurar. Ya, itu tempat jemur tamar. Demikian juga kama kana fiha, di tanah tersebut ada beberapa kubur orang musyrik. Ya, Nabi membelinya pada awalnya, tanah tersebut mau dikasihkan pada Nabi, namun Nabi tidak mau. Nabi hanya menerima kalau membelinya. Kemudian adalah kaum muslimlah yang meratakan ke tempat tersebut, memotong pohon-pohonnya dan memindah. Ya, memindah kubur orang musyrik yang ada di situ dan batu-batunya. Maka di sini dalil bolehnya masjid itu dulunya adalah kubur orang kafir atau kubur secara umum, dengan syarat kubur yang dulu sudah ada dipindahkan. Ya, kemudian mereka meletakkan batu-batu dan pelepah kurma di arah kiblat masjid. Jadi kita jumpai ada kata-kata marbat di syarahnya Syaikh Abdul Razak masalah pembangunan masjid. Jadi Masjidil Madinatil Gharai, nah gitu. Aibana sallallahu wasallam alaihi Masjidil Madinah wa kana sallallahu wasallam ishtara makanahu, beliau membeli tanahnya. Wa kana, dan tanahnya itu adalah marbat litamar. Marbat maknanya maudhi'un yujaffafu fihi at-tamru. Tempat untuk ngeringkan kurma. Ya, kemudian kita lanjutkan bait selanjutnya, bait yang ke-47 dengan Saras Abdul Razak. Qala an-Nadhim rahimallahu taala, thumma bana bi bannati khairi sahbihi wa syara' al-adana faqtadi bihi. Kemudian Nabi bina satu rumah dengan anak perempuan sebaik-baik sahabat beliau, dan Nabi syariatkan adzan, maka teladanilah Nabi. Penjelasannya, thumma bana, kemudian Nabi sallallahu wasallamu alaihi satu rumah di tahun yang pertama dari hijrah. Demikian pendapat yang dipilih oleh An-Nazim dan sejumlah ulama. Dan ada yang berpendapat bahasanya Nabi satu rumah dengan Ibunda Aisyah itu di tahun kedua. Dengan anak perempuan sebaik-baik sahabat beliau yaitu Aisyah radhiallahu anha, sebaik-baik sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu. Dan umur Ibunda Aisyah ketika itu berumur 9 tahun. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku anak perempuan berumur 6 tahun. Faqadimna, lantas kami tiba di Madinah. Kami singgah di kampung Bani Al-Haris ibn Khazraj. Fu'iktu, maka aku demam. Maka rontoklah rambut kepalaku. Fawafa Jumaimah. Kemudian setelah rambutku itu tadi yang semula rontok itu sudah agak panjang, ibuku Umuruman mendatangiku dan aku sedang main jungkat-jungkit bersama beberapa kawanku. Ibuku berteriak memanggilku, maka aku mendatanginya dan aku tidak tahu apa yang beliau inginkan dariku. Beliau pegang tanganku, beliau bawa sampai kemudian memberhentikanku di depan pintu rumah. Dan sungguh aku terengah-engah sampai tenanglah sebagian nafasku. Suma akhodat, kemudian ibuku mengambil sedikit air kemudian mengusapkan dengan air tersebut wajah dan kepalaku. Kemudian ibuku masukkan aku ke dalam rumah. Ternyata fa'ida tiba-tiba di dalam rumah terdapat banyak perempuan ansar fil bait di dalam kamar. Mereka menyambutku dengan mengatakan alal khairul wal barakah, alal khairi ta'irin. Penuh dengan kebaikan dan keberkahan, sebaik-baik keberuntungan. Lantas ibuku menyerahkan aku kepada para perempuan ansar tersebut. Lantas mereka mendandaniku, fa'aslahna min sya'ni, mendandaniku, dan tidaklah yang membuat kaget diriku kecuali datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha di waktu duha. Fa'aslamatni ilaihi, maka para perempuan ansar tersebut setelah mendandaniku menyerahkan aku untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ketika itu adalah anak gadis berumur 9 tahun. Nah, maka hadis ini dalil bahasanya suami istri itu ngamar tidak harus malam hari. Ya, tidak harus malam pertama gitu. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ngamar dengan Ibunda Aisyah setelah akad nikah dengan Ibunda Aisyah, ngamarnya di waktu duha. Dan hadis ini dalil bahasanya ketika seorang pengantin perempuan mau dipertemukan dengan suaminya, itu satu hal yang baik didandani. Ketika mau ngamar dengan suaminya, maka didandani sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita ansar mendandani Ibunda Aisyah radhiallahu ta'ala anha. Ya, kemudian selanjutnya wasar al adana, dan Nabi mensyaratkan adan untuk solat. Wakana, dan adalah sebelum disyariatkan adan untuk solat. yatahayyanu annasu waqta salati, maka orang-orang mencari-cari waktu salat. Maka ketika mereka merasa waktunya sudah dekat, mereka datang ke masjid. Terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, karena adalah kaum muslimin ketika mereka tiba di Madinah, mereka berkumpul, maka mereka cari-cari waktu as-salat as-salat. Laisa yunadilaha, belum ada yang adzan untuk salat. Maka mereka ngobrol pada suatu hari tentang hal tersebut. Ya, salah satu usul, ya, ambillah lonceng seperti loncengnya Nasrani. Yang lain mengatakan, ambil trompet seperti trompetnya Yahudi. Kemudian Umar mengatakan, tidakkah kalian kirim seorang yang memanggil, mengajak untuk sholat? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wahai Bilal, berdirilah dan serulah dan ajaklah orang untuk mengerjakan sholat. Laisal muradu, bukanlah yang dimaksudkan dengan panggilan untuk sholat di konteks hadis ini adalah adzan yang telah dikenal. Innamal murad, namun yang dimaksudkan adalah panggilan ngajak untuk sholat, semisal kalimat sholat berjamaah, akhirnya mereka kumpul. Terdapat dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad dari Urwah ibn Az-Zubair dan Zaid bin Aslam, Sa'id bin Musayyib, semuanya tabi'in. Mereka mengatakan adalah manusia di masa Nabi SAW, qabla ayyumar, sebelum diperintahkan dan disyariatkan adzan, yunadi munadin nabi, berserulah penyeruh Nabi, salat berjamaah, as-salatu jami'atun. Fayajtami'u an-nasu, kemudian orang-orang pun berkumpul. Ini hadis mursal ini. Dan semuanya tabi'in, menceritakan apa yang terjadi di masa Nabi. Suma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, setelah cuma panggilannya cuma as-salatu jami'ah, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu melihat mimpi, yang ini dikisahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ru'ya, dan di mimpi tersebut Abdullah bin Zaid mendengar lafaz adzan, itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhir hadil alfat, sampai akhir lafaz adzan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka kum, maka berdirilah bersama Bilal, ajarkanlah redaksi adzan alaihi kepada Bilal. Maka dalah Bilal beradzan, berseru biha dengannya. Kenapa yang dipilih untuk beradzan itu Bilal dan bukan yang bermimpi? Fa innahu, maka Bilal itu anda sautan minka, lebih lantang suaranya dibandingkan dirimu. Itu dirimu siapa? Abdullah bin Zaid. Fa hina idzan, maka pada saat itu telah disyariatkan adzan yang dikenal. Faqtadi bihi, maka teladanilah beliau, yaitu sang Nabi yang merupakan imam bagi orang-orang yang bertakwa, teladan bagi orang-orang yang beriman. Dan yang disyariatkan untuk seorang muslim kadzalika, seperti itu, yaitu mengikuti muadzin, mengulang-ulang ma'ahu apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka pada saat itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, sebagaimana terdapat dari Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi. Kemudian kita lengkapi dengan penjelasan Syaikh Utsaimin untuk dua hal ini, yaitu Nabi satu rumah dengan Ibunda Aisyah dan disyariatkannya adzan. Peristiwa yang ke-8, kumpulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Akan Nabi dengan Ibunda Aisyah itu di Mekah al-Mukarramah, kemudian tatkala tiba Madinah, Nabi dakhala bi an-nabiyyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpul dengan Ibunda Aisyah di tahun itu. Dan umur Ibunda Aisyah ketika itu 9 tahun sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Peristiwa yang ke-9, disyariatkannya adzan. Fitil karu'ya di satu mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, karena para sahabat mereka yatayannuna waqta sholati. Mereka mencari-cari waktu sholat dan kumpul untuk itu. Maka tatkala syaqqa dzalika alaihim, itu berat atas mereka. Itu menyusahkan, maka Abdullah bin Zaid melihat dalam tidurnya, yaitu bermimpi mendengar kalimat-kalimat adzan, kemudian dikabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi perintahkan Bilal supaya berazan dengan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian sekalian di ini di sarannya Syaikh Al-Utsaimin, peristiwa yang ke-10 adalah perang Al-Abwa, disebut juga Waddan. Keduanya adalah dua tempat yang berdekatan antara Mekah dan Madinah. Dan keduanya itu disebut-sebut dalam berita ya, Ahkamil Hajj. Ya. Sejumlah hadis tentang hukum haji di kisah As-Sa'ab ibn Jatham al-Laisi, yang beliau berburu keledai liar. Dan yang dimaksud dengan keledai liar adalah himar wahsyi, itu terjemahnya adalah zebra. Perang ini terjadi pada bulan Safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah menginginkan iron rombongan dagangnya milik Quraisy. Jadi dia kembali dengan membawa berbagai macam barang dari Syam. Fabatara, maka Nabi ingin ayusiba mendapatkan dari Quraisy apa yang didapatkan oleh Quraisy dari Nabi dan para sahabatnya. Ingat, para sahabat ketika mereka hijrah dilarang membawa harta. Hanya boleh membawa apa yang ada di badan. Maka Nabi ingin mengembalikan harta yang diambil oleh orang Quraisy yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya setelah hijrah mereka. Maka Nabi ingin menghadang rombongan dagang ini. Ya, namun Nabi ternyata tidak menjumpai rombongan tersebut. Wa aflata minhu Abu Sufyan. Ya, maka Abu Sufyan bisa lepas minhu dari Nabi. Dan berjalan Nabi sampailah di manazil perkampungan Bani Dhamrah. Dan Nabi berdamai dengan mereka. Dan mereka ini adalah bagian dari kabilah Kinanah. Dan mereka adalah Bani Dhamrah bin Abdi Manaf bin Kinanah. Nabi bikin perjanjian damai dengan mereka. Nah, perang ini dinilai oleh musannif yaitu An-Nadhim rahimallahu taala terjadi di tahun pertama. Sedangkan ulama yang lain menilainya terjadi di tahun kedua. Di annaha waqa'at, karena dia terjadi di bulan Safar. Wa ma'khadul khulfi, dan sebab perselisihan di antara para ahli sirah nabawiyah dalam masalah ini, bahasanya mereka punya dua metode. Metode pertama, ada yang menghitung tahun dari Muharram. Fayu'addu ahdatsuha minal Muharram, maka peristiwa dihitung dari Muharram. Metode yang kedua untuk mengatakan ini tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, ada yang pakai ya tolak ukurnya Muharram. Metode yang kedua, ada yang menghitung tahun, tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, dari bulan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabiul Awal. Sehingga tahun satu hijrah menurut metode yang kedua ini Rabiul Awal, maka dari Rabiul Awal sampai Rabiul Awal itu tahun pertama hijrah. Fatilka sanatun, maka itulah tahun, itulah satu tahun. Dan inilah pendapat yang dianut oleh An-Nadhim. Inilah pendapat yang dianut oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Sedangkan pendapat yang dipegangi oleh Al-Muhaqqiqun, para ulama yang tinggi ilmunya di bidang ini, adalah metode pertama disebutkan oleh Ibn Hajar di Fathul Bari. Sehingga fatakunu hadil ghoswah, maka perang ini, perang Abwa' ini alat tahqiq menurut pendapat yang lebih tepat kita sebut dengan terjadi pada tahun kedua Hijriah, karena terjadi di bulan Shofar. Walihada, dan semisal dengan perang ini ada kasus-kasus yang mirip atau semisal yang nanti akan disebutkan di tempatnya di bait. Nah, kemudian kita kembali ke syarah Syaikh Abdul Razak di bait yang ke-48. Beliau katakan, qala an-nazim rahimallahu taala wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar hada fi saniyatil ghazwu washtahar ila buwatin thumma badrin wa wajabat wa wajab tahawulul kiblati fi nisfi rajab min ba'di dhil usyairi ya ikhwani wa fardu syahri sawmi fi sya'bani. Dan perang Abwa' ba'du setelah itu di bulan Shofar, di bulan Shofar ini wa fi thaniyati di tahun yang kedua al-ghusu perang istahar yang terkenal ila buatin kebuatik kemudian badar wa wajab dan wajib tahawulul kiblati perpindahan kiblat di bulan di setengahnya bulan Rajab. Min ba'di dhil usyair setelah dhil usyair wahai kawan-kawanku setelah perang Dhul Usyair wahai kawan-kawanku dan diwajibkannya bulan puasa itu fi Sya'ban di bulan Sya'ban. Ya, qala syarih hafizallahu taala wa faqahu. Ya, bada'ahu maka dimulailah di sini membicarakan tentang perang Nabi Al-Karim sallallahu wasallam alaihi. Dan sebelum al-hadis membicarakan anhu tentang perangnya Nabi, satu hal yang layak untuk kita ingatkan urgensi mengenal perang-perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan besarnya manfaatnya. Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi meriwayatkan dari Ismail bin Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Az-Zuhri Al-Madani, beliau mengatakan, karena adalah ayahku mengajari kami perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menghitung dan menyebutnya satu persatu di hadapan kami, demikian juga saraya. Saraya adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Ayahku mengatakan, wahai anakku hadihi, inilah jejak nenek moyang kalian, jangan lupa untuk kalian ingat. Diriwayatkan dari Zain al-Abidin, Ali ibn Husain bin Ali, beliau mengatakan, kami diajari tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu peperangan yang Nabi ikuti, wasaraya, dan peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi, sebagaimana kami diajari satu surat dari Al-Quran. Dan peperangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbilang, di antara perang itu ada peperangan yang Nabi sallallahu alaihi ikut terlibat di dalamnya binafsi secara langsung, dan ada yang cuma Nabi ngutus wasaraya dan pasukan yang Nabi tidak ikut fiha badannya. Diriwayatkan oleh As-Saikhani Bukhari dan Muslim dari Abu Ishaq As-Sabi'i, beliau mengatakan, aku berkata kepada Zaid ibn Arqam, berapa peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab beliau, 19. Kutanyakan, berapa engkau berperang bersama Nabi? Maka Zaid ibn Arqam mengatakan 17 kali. Al-Hafidh ibn Hajar di sarannya untuk hadis ini mengatakan tis'a asyar, ini 19, maksudnya adalah peperangan yang Nabi SAW berangkat fiha binafsi secara langsung di tahun tersebut. Baik terjadi peperangan atau tidak terjadi pertempuran atau tidak terjadi pertempuran. Akan tapi diriatkan oleh Abu Ya'la dari jalur Abu Zubair dari Jabir, sesungguhnya peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 21 peperangan dan sanadnya sahih. Asalnya adalah dalam Sahih Muslim. Maka berdasarkan hal ini, maka terluput dari Zaid bin Arqam menyebutkan dua peperangan. Atau menganggap dua peperangan itu satu peperangan. Dan Ibnu Sa'ad memberikan kajian yang panjang lebar, sehingga sampailah jumlah peperangan yang Nabi SAW ikut terlibat di dalamnya secara langsung, ada 27 peperangan. Kemudian pendapat Ibnu Sa'ad ini diikuti oleh Al-Waqidi, dan itulah yang cocok dengan hitungan Ibnu Ishaq. Namun bedanya kalau Ibnu Ishaq tidak menyendirikan peperangan Wadil Qura, tidaklah disendirikan dan dipisahkan dari Khaibar. Adapun untuk pasukan kiriman wasaraya, peperangan yang Nabi tidak ikuti, dihitung oleh Ibnu Ishaq jumlahnya ada 36. Sedangkan Waqidi menghitungnya ada 48. Ibnu Jauzi di kitabnya Talqih menceritakan itu 56. Al-Mas'udi mengatakan 60. Dan guru kami di kitabnya Nudhum Sirah memberikan tambahan sampai 70. Wawaqa'a dan terdapat dalam Riyad Al-Hakim dalam Al-Iqlil, bahasanya pasukan-pasukan yang Nabi kirim lebih dari 100. Boleh jadi yang beliau inginkan dalam menggabungkan maghazi, peperangan yang Nabi ikuti, ilaiha dengan saraya. Maka ada istilah ghazwun, ada istilah sariyah. Kalau ghazwun itu peperangan yang Nabi ikuti secara langsung, kalau sariyah itu Nabi kirim pasukan, namun tadi Nabi tidak ikut perang. Kemudian perang Al-Abwa ba'du, setelah itu di bulan Sofar, artinya perang ini di bulan Sofar, tahun kedua dari hijrahnya Nabi SAW. Disebut juga dengan perang Waddan. Keduanya adalah dua tempat yang berdekatan. Abwa itu taba'udu anil Madinah, jauh dari Madinah. Setelah Madinah kurang lebih 24 mil. Tidak terjadi peperangan di peperangan ini. Bahkan tamat terjadilah perjanjian damai dengan Bani Dhamrah bin Abdul Manaf bin Kinanah bersama pimpinan mereka bernama Majdi ibn Amr. Hadza demikian, dan di tahun yang kedua dari hijrah, Al-Ghazu perang Ishtahar terkenal. Karena kaum muslimin sudah memiliki kekuatan dan kekuatan, maka diwajibkan atas mereka perang. Wa kana bat'udzalika, dan adalah mulai hal tersebut dan populernya hal itu di tahun kedua hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Ila buatin, kemudian sama di sana ada peperangan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Akhir. Beliau pergi ke satu tempat namanya Buat. Beliau ingin ya'taridu menghadang kafilah rombongan dagang Quraisy. Sampai akhirnya ketika Nabi tiba di Buat minnahiyah dari daerah Radwa. Radwa ada penjelasan di catatan kaki, roknya di fathah, ya, kemudian huruf selanjutnya sukun mu'jamah bertitik. Jabalun masyurun, satu gunung yang terkenal yang besar, Yambuk, di daerah Yambuk. Suma roja, kemudian Nabi kembali Madinah dan lam yalqal qaidan, dan beliau tidak mendapatkan tipu daya. Maka beliau tinggal di Madinah di sisa bulan Rabiul Akhir dan sebagian bulan Jumadil Ula. Thumma Badar, kemudian Badar. Kemudian Nabi berangkat menuju perang Badar yang pertama. Dan itu terjadi pada bulan Jumadil Akhirah. Disebut juga dengan peperangan Safawan. Dan ceritanya adalah bahasanya Qurs ibn Jabir al-Fihri Aghara menyerang Sarhil Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mengejarnya sampai tibalah Nabi di satu lembah namanya Safawan, di satu daerah Badar. Maka terlepaslah Qurzun bin Jabir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menangkapnya. Lantas Nabi kembali ke Madinah. Itu perang Badar yang pertama yang disebut dengan perang Safawan. As-sarah maknanya al-masyiyah, hewan ternak. Hewan ternak tidak disebut sarah kecuali hewan ternak yang digembalakan berangkat pagi pulang petang. Nah, kemudian wa wajab tahawulul qiblati fi nisfi rajab. Para ulama tidaklah berselisih bahwasanya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah Al-Musyarafah terjadi di tahun kedua Hijrah sebelum terjadinya perang Badar Kubra. Mereka berselisih tentang bulannya. Ada yang mengatakan Sya'ban, ada yang mengatakan Jumadil Akhirah, ada yang mengatakan Rajab. Dan Rajab itulah yang dipilih oleh An-Nadhim rahimallahu taala, dan ini pendapat jumhur. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan karena tahwil adalah perubahan kiblat itu di setengahnya bulan Rajab di tahun kedua menurut pendapat yang paling kuat. Dan inilah pendapat yang ditegaskan oleh mayoritas para ulama. Diatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Kemudian, Min ba'di dhil usyair ya ikhwani, artinya perang Badar pertama itu kanat min ba'di setelah perang dhil usyair. Yang disebut juga dengan perang al-usyairah. Disebut juga dengan perang al-usyairah. Wa kanat ba'daha bi asri ayamin, perang Badar pertama itu 10 hari setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja berangkat fi dalam perang Dhul Usyair, beliau berangkat sendiri di tengah-tengah bulan Jumadil Ula sampai beliau tiba di tempat tersebut. Itulah satu tempat di lembah perut Yambuk. Nabi tinggal di sana selama sampai akhir bulan. Walayali min Jumadil Akhir, dari bulan Jumadil Akhir. Beliau mengadakan perjanjian damai dengan Bani Mudzilij, kemudian beliau kembali ke Madinah dan tidak menjumpai kaidan tipu daya yaitu peperangan. Wa fardu dan diwajibkannya puasa bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah setelah diwajibkan kiblat menghadap ke Ka'bah bisyahrin satu bulan. Setelah satu bulan diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Dan kejadian ini terjadi di bulan Sya'ban. Ya, demikian yang kita bahas, kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah di Bunda Aisyah yang umurnya berjarak cukup jauh. Maka dari sini apakah ada sunnah menikah wanita yang umurnya di bawah laki-laki? Terdapat hadis yang lain, Abu Bakar melamar Fatimah dan Nabi menolaknya dan Nabi mengatakan innaha saghirah. Fatimah terlalu belia untuk Abu Bakar. Demikian juga Umar melamar Fatimah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak lamarannya dengan mengatakan innaha saghirah. Sehingga ini menunjukkan bahasanya yang Nabi ajarkan kepada umatnya adalah selisih antara salah suami istri ini tidak terlampau jauh sekali. Nah, itu yang bisa kita katakan sebagai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Batasan boleh tidak ke masjid adalah selama ada kekhawatiran karena kondisi di daerahnya itu masih mengkhawatirkan, dan secara umum juga pemerintah masih menyatakan kalau pandemi ini masih terus meningkat jumlah, kemudian misalnya bisa dilihat dari angka di daerah tersebut juga semakin setiap hari semakin naik, ini tidak semakin turun. Kemudian orang khawatir, maka kekhawatiran membolehkan, kekhawatiran terhadap diri, kesehatan menyebabkan boleh untuk tidak sholat jamaah dan bahkan sholat Jumat. Nah, ya demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.